Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat ke-10 surat Al-Anbiya bersama para narasumber, ada Ustaz Perdana dan ada Ustaz Fajrul Haq. Ayat ke-10 ini sangat singkat, tetapi ini pesan penting dari apa yang sering kita kaji atau apa yang tiap hari kita kaji tentang Al-Quran, baik melalui tafsir Sa'arawi ataupun tafsir inspirasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memperingatkan kita, Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu, maka apakah kamu tidak mengerti? Pendengar yang dimuliakan Allah, Al-Quran, kitab suci umat Islam, diturunkan Allah sebagai bimbingan, panduan, hidayah, dan petunjuk bagi manusia. Yang di sini disebut dengan bahasa peringatan bagimu. Al-Quran, kitab suci yang dibaca berpahala, yang dihafal berpahala. Tetapi kitab suci Al-Quran sebenarnya tidak hanya terputus pada bacaan dan hafalan. Kitab suci umat Islam Al-Quran tidak saja dikaji fikihnya, hukum halal haram saja, karena halal haram di dalam Al-Quran hanya 300 atau sampai 500 ayat dari 6236 ayat. Ada 6000 ayat lebih yang isinya bukanlah hukum. Kesalahan para ulama terdahulu menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali bahwa setengah dari perpustakaan Islam di dunia ini mengkaji tentang fikih yang ayatnya tidak lebih dari 300 atau 500. Padahal Al-Quran yang 6236 ayat itu sebenarnya mengkaji tentang bimbingan, arahan, petunjuk, hidayah, peringatan agar manusia bahagia di dunia dan di akhirat, agar manusia memiliki wawasan yang luas, agar manusia memiliki akal pikiran yang cerdas, agar pola pikir manusia berarahkan dan berorientasi ridho ka matlubi, ridhomu ya Allah menjadi tujuan dan visiku. Inilah Al-Quran diturunkan, dan demi misi inilah Al-Quran dijadikan buku bacaan wajib bagi seluruh muslim di dunia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, fihi zikrukum, di dalamnya ada peringatan yang membahagiakan umat Islam, di dalamnya ada kekuatan iman yang apabila kita baca, kita akan bertambah cinta kepada agama yang diturunkan Allah ini. Kita akan menjadi manusia pemain, bukan penonton. Manusia pelaku, bukan diperlakukan. Manusia pejuang, bukan manusia yang diperjuangkan. Manusia yang membela kebenaran, bukan orang-orang yang dibela kebenaran. Zikrukum afala ta'qilun. Ketika Al-Quran dijadikan pedoman hidup, maka akal pikiran manusia berorientasi bagaimana mengacu pada buku panduan hidup ini. Alangkah sedihnya ketika kita menjadikan selain Al-Quran panduan dan pedoman hidup. Karena apa? Karena ketetapan yang tertuang di dalam Al-Quran dengan bahasa yang sangat mudah dan jelas sangat membahagiakan kita. Bahasa Al-Quran yang disebut dengan muhkam itu 90%-nya jelas. Adapun ayat mutasyabih yang samar-samar tidak lebih dari 10%. Kenapa kita berkutat di 10%-nya? Kenapa kita berkutat di 10% ayat-ayat hukum, melupakan 90% bimbingan Allah yang sangat membahagiakan? Kenapa kita tidak saling membesarkan mukmin di 90% yang itu kita sepakat, dan berbeda di 10% dan kita menjadikan yang 10% menjadi besar dan 90% menjadi kecil. Orang yang cerdas membesarkan yang memang layak untuk dibesarkan, memperkecil masalah yang besar, atau kalau bisa menyelesaikan masalah. Sementara orang yang kecil dan kerdil memperbesar masalah yang kecil dan berusaha mencari-cari masalah. Al-Quran, solusi umat Islam. Ada Ustaz Perdana, ada Ustaz Fajrul, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke 10 ini merupakan keterangan lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggambarkan bahwa sikap orang-orang kafir Quraisy yang mencoba untuk melalaikan Al-Quran, bermain-main ya, untuk tidak mendengarkan Al-Quran, itu adalah merupakan sikap yang salah. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sebenarnya Al-Quran itu adalah untuk menyadarkan kamu, untuk mengembalikan kesadaran kamu, untuk memberikan petunjuk kepada kamu, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Jainal Arifin. Karena di awal surah Al-Anbiya Allah sudah mengatakan yaqtarabalin nasi hisabuhum fahum fi ghaflatin mu'ridun, mereka berada dalam keadaan lalai, lahiyatan qulubuhum, hati mereka juga tidak fokus ya, wa asarun najwa, malah mereka menyampaikan ucapan-ucapan bisik-bisik yang nadanya negatif. Kemudian Allah mengatakan fokus kembali kepada Al-Qur'an, lihat Al-Qur'an itu zikrukum, bahwa itu adalah ya, para ulama tafsir mengatakan kata zikrun ini memiliki makna yang sangat banyak. Zikrun di sini bermakna kemuliaan, bahwa Al-Qur'an itu adalah kemuliaan bagi kamu. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Ini adalah kitab yang penuh dengan keagungan, yang kalau kamu pegang kamu akan menjadi agung, mubarakun, dan akan mendapatkan keberkahan dalam hidup kamu. Ya, apa antum lahu munkirun, kenapa kamu masih memungkirinya? Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah mengatakan in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Qur'an ini hanyalah fungsinya itu untuk menyadarkan, membimbing ya, untuk mengarahkan kamu kepada jalan-jalan kebaikan. Ya, bahkan bukan hanya Al-Qur'an saja yang Allah gambarkan sebagai zikrun. Di dalam keterangan ayat lain Allah menggambarkan bahwa kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam juga memiliki fungsi yang sama. Walaqad ataina Musa wa Harunal Furqana wa dia'u wa dzikra lil muttaqin. Sungguh telah kami datangkan kepada Nabi Musa, Nabi Harun ya, Al-Furqan, pembeda, dan ini juga adalah sifat yang sama dimiliki oleh Al-Qur'an. Wa dia'an, Taurat itu adalah Furqan, pembeda kebenaran dan kebatilan. Taurat itu adalah dia, cahaya yang begitu sangat terang yang akan mampu menerangi siapa para umat Nabi Musa yang kemudian membaca kitab itu dan mengamalkannya. Wa zikra lil muttaqin, dan sebagai penyadaran bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kembali lagi kita memahami bahwa kitab Al-Qur'an ini adalah segalanya bagi kita. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi kehidupan kita kalau kita tidak ingin menjadi galau di dalam kehidupan ini. Karena bahasa anak muda sekarang ini galau, bete dan sebagainya, itu adalah salah satu akibatnya karena tidak kembali kepada Al-Qur'an. Begitu juga ya, Al-Qur'an itu adalah syarafun, zikrun dan syarafun, kemuliaan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan di dalam hidupnya. Maka baca kembali Al-Qur'an, aplikasikan Al-Qur'an di dalam kehidupan, maka peradaban dan kebudayaan yang tinggi dan sangat hebat itu akan mampu dicapai dan dihasilkan oleh orang-orang yang kembali kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an juga adalah zikrun, itu adalah kemuliaan bagi kamu, itu adalah meninggikan martabat kamu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, dahulu kita adalah orang-orang yang terhina, orang-orang yang tidak memiliki peradaban dan kebudayaan yang baik, orang-orang yang bengal, orang-orang yang sadis. Tetapi ketika Islam diturunkan kepada kita, berubah status dan derajat kita menjadi orang-orang yang mulia dan menjadi orang-orang yang terhormat. Dan aku tidak akan sudi untuk menggantikan Islam ini kepada agama lain karena dia adalah kemuliaanku. Saya kira itu. Ya, terima kasih pada Ustaz Perdana. Saya menambah sedikit, yaitu kata zikrukum itu tadi, itu juga artinya syarafukum adalah sebuah kemuliaan. Maka diingatkan Afala ta'qilun, apakah kita tidak mampu untuk mengingatnya kembali sehingga kita melupakan kitab suci Al-Qur'an, karena kitab suci Al-Qur'an sudah banyak mendapatkan kita ketika kita melaksanakannya betul-betul, sudah banyak dipakai oleh para sahabat dahulu sehingga Islam menyebar kemana-mana dengan kitab suci Al-Qur'an. Begitu saja, nah. Iya, pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita simpulkan ketetapan yang tertuang di ayat 9 bahwa mukmin pasti selamat dan pasti bahagia, kafir pasti binasa, pasti menderita, itu tertuang di dalam Al-Qur'an dengan bahasa yang mudah dan jelas. Tinggal kita, kalau kita beriman, maka iman itu bukan beban. Iman itu adalah kekuatan. Iman itu adalah kemuliaan. Iman itu